Di antaranya adalah al-ghulu fis salihin, sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Al-ghulu artinya mujawazatul had. Al-ghulu dalam bahasa Arab itu artinya melampaui batasannya, lebih daripada batasannya. Dan as-salihin, orang-orang saleh, sebagian para ulama mendefinisikan orang yang saleh adalah alladzi qama bi haqqillah wa haqqil ibad. Orang itu dikatakan orang saleh manakala dia melaksanakan haknya terhadap Allah dan melaksanakan haknya terhadap sesama manusia, sesama makhluk. Jadi apabila kita temukan ada orang berupaya untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah, berupa mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, kemudian diiringi dengan upaya untuk bermuamalah berakhlak mulia terhadap manusia, maka ketahuilah bahwa ini termasuk orang saleh. Dan masuk dalam kategori orang saleh al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul. Jadi masuk dalam kategori orang saleh yang paling tinggi adalah para nabi dan para rasul. Tidak syak, tidak ragu bahwa mereka, para nabi dan para rasul, adalah setinggi-tingginya orang saleh. Baru kemudian generasi berikutnya orang-orang dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat. Mereka adalah orang-orang saleh. Dan setiap kita pasti cinta terhadap orang saleh. Kita semua cinta kepada para nabi dan para rasul. Kita cinta kepada para sahabat. Kita cinta kepada para ulama. Dan cinta kepada mereka adalah ibadah. Cinta kepada mereka adalah ibadah yang berpahala di sisi Allah. Ya, kita wajib cinta kepada para nabi dan para rasul. Kita wajib cinta kepada para ulama. Kita wajib cinta kepada orang-orang saleh. Karena Allah mencintai orang-orang saleh, maka sudah sepantasnya kita pun mencintai orang-orang saleh. Sebelum saya lanjutkan, walaupun suara las terdengar keras, suara saya masih jelas. Bapak ibu, suara saya masih jelas insyaAllah. Nah, kecintaan kita kepada orang saleh membuat kita terkadang melampaui batasannya. Kecintaan kepada orang saleh yang pada asalnya ini hal yang terpuji, tapi kalau melampaui dari batasannya maka tidak terpuji. Kita cinta kepada para ulama, tapi kalau sudah cinta kita melebihi daripada batasan yang seharusnya, maka yang tadinya terpuji setelah itu tidak terpuji lagi. Bahkan di sini dari bab ini, dari judul bab ini, bahwa sikap berlebihan terhadap orang saleh bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama, jatuh ke dalam kekafiran disebabkan karena berlebihan terhadap orang-orang saleh. Nah, kecintaan kita kepada orang saleh terkadang dimanfaatkan oleh syaitan, dimanfaatkan oleh iblis untuk menjadi pintu masuk iblis merusak ibadah kita. Lebih-lebih orang yang kita cintai, bayangkan kita cinta kepada ulama, tiba-tiba kita dapati para ulama meninggal. Misalnya ada seorang ulama, ulama besar yang dicintai kaum muslimin, tiba-tiba meninggal. Bagaimana kira-kira perasaan kita, Pak? Tentu sangat bersedih. Satu kehilangan yang sangat besar, manakala ada seorang ulama wafat. wafatnya ulama ini adalah sebab ilmu syar'i nanti akan dicabut dari dunia, dari bumi. Dengan meninggalnya para ulama itu, ini wasilah dihilangkannya ilmu syar'i. Maka meninggalnya seorang ulama ini menjadi sebuah kehilangan besar bagi kaum muslimin. Nah, syaitan masuk melalui pintu ini, mempermainkan cinta kita kepada para ulama, menemukan ada celah di kecintaan kita kepada orang-orang saleh untuk menyesatkan kita. Bagaimana caranya? Dengan jalan cinta kita dibuat berlebihan, dibuat melampaui daripada batasannya, diseret oleh iblis sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, selangkah demi selangkah, dijerumuskan kepada sikap berlebihan terhadap para ulama, yang nanti lama-kelamaan menuhankan makhluk, menuhankan para ulama. Ini berbahaya. Maka cinta kita kepada orang soleh, kita akan temukan manusia itu tidak keluar dari tiga kondisi. Di sini disebutkan oleh guru kita Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Habibullah, bahwa ada tiga jenis manusia dalam memperlakukan orang soleh. Kita akan temukan ada tiga jenis manusia ketika terkait kecintaan kepada orang soleh. Yang pertama, ahlul jafa. Ahlul jafa yakni orang yang kurang menghormati dan kurang mencintai para ulama, orang yang meremehkan para ulama, menganggap, tidak menganggap kedudukan mereka yang mulia. Maka terkadang kita temukan mereka tidak cinta kepada para ulama, bahkan bisa jadi membenci para ulama, membenci orang-orang saleh, tidak memberikan kepada orang saleh ini haknya dari kecintaan, dari memuliakan dia. Ada orang seperti itu, tidak memuliakan orang saleh, tidak cinta kepada para ulama, tidak memuliakan para ulama. Ada yang seperti itu. Ini yang pertama. Bahkan bisa jadi membenci para ulama, tidak memenuhi hak-hak mereka. Ini yang pertama. Yang kedua ini kebalikan daripada yang pertama, al-ghulu, berlebihan. Yani mencintai mereka melebihi daripada batasan yang seharusnya, menghormati mereka melebihi daripada batasan yang seharusnya, mengagungkan mereka melebihi daripada batasan yang seharusnya. Ini yang kedua, ini kebalikan yang pertama. Oleh yang pertama, berlebihan dalam hal membenci, tidak menghormati para ulama, tidak memuliakan mereka. Yang kedua, kebalikannya, melampaui batas dalam mencintai, memuliakan, mengagungkan para ulama, sehingga melebihi daripada batasan yang seharusnya. Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga adalah orang yang pertengahan. Jenis yang ketiga ini yang pertengahan. Mereka mencintai orang-orang soleh. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang cinta kepada orang soleh, loyal kepada orang-orang soleh, memenuhi hak-hak mereka dengan benar, tapi dengan tidak berlebihan. Mencintai mereka tapi tidak melebihi daripada batasannya, menghormati mereka tidak melebihi daripada batasannya, mengagungkan mereka tidak melebihi daripada batasannya. Dan harapannya kita semua masuk ke jenis yang ketiga ini, yang mencintai, menghormati, memuliakan orang-orang soleh, tapi tidak mengakui daripada batasan yang seharusnya. Maka kita akan temukan manusia tidak keluar dari tiga jenis ini, tiga jenis manusia dalam memperlakukan orang soleh. Kita ulang, yang pertama apa tadi, Pak? Orang yang pertama adalah orang yang kurang mencintai mereka, kurang menghormati, bahkan bisa jadi apa? membenci orang saleh, membenci para ulama, tidak menghormati mereka, tidak memenuhi hak-hak mereka. Ini disebut ahlul jahat, ahlu al jahat, atau yang disebut dengan al mufarrit, min farraq, mufarrit, yang melalaikan hak para ulama, melalaikan hak orang-orang saleh, tidak memenuhi hak-hak mereka berupa kecintaan, penghormatan dan pengagungan. Bahkan bisa jadi membenci para ulama, membenci orang saleh. Yang kedua apa tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, kebalikan dari yang pertama, yang justru berlebihan, terburuk. Mencintai mereka, mengagungkan mereka, menghormati mereka, tapi sayang melebihi daripada batasannya sampai ke tingkat mentaati mereka seperti seakan-akan mentaati Allah dan Rasulnya. Ini persis bagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada para pendeta-pendeta mereka. Para pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kebalikannya, mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu diikuti oleh orang-orang Nasrani. Ini berlebihan daripada yang seharusnya. Yang ketiga, yang bagaimana yang ketiga ini? Yang perkenaan. Nah, harapannya kita yang mana? Harapannya kita yang ketiga ini. Yang mencintai mereka, mencintai orang saleh, mencintai para ulama, mengagungkan mereka, memuliakan mereka, tapi tidak berlebihan dan tidak kurang dan tidak berlebihan. Kita di tengah-tengah antara orang yang kurang dengan orang yang berlebih, yang disebut dengan ahlul wasat, al-wasatiyah. Kita di tengah-tengah. Masyaikhu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penulis di sini menyebutkan satu ayat dan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan temukan bahwa bab ini akan disambung dengan bab, dua bab berikutnya. Jadi ada tiga bab yang hampir sama. Bab 19, 20, 21. Tiga bab ini sama temanya, tentang bahaya kita berlebihan dalam memperlakukan orang soleh. Dan berlebihan dalam memperlakukan orang soleh bisa menuhankannya, bisa sampai tahap kita melakukan kesyirikan, bahkan bisa murtad dari Islam. Ya, ini berbahaya. Nanti akan kita baca ayat-ayatnya dan kita akan baca hadis-hadisnya yang terkait dengan bab ini. Yang pertama, penulis menyebutkan firman Allah dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 171. Dari yang pertama yang disebutkan penulis, surat Al-Quran, surat An-Nisa, surat keempat ayat 171. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitab. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan firman-Nya untuk ahlul kitab. Siapa mereka ahlul kitab ini? Al-Yahudu wa Nasar, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka Allah berikan Al-Kitab berupa Taurat, Zabur, Injil. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani datang kepada mereka tiga kitab ini, Taurat, Injil, Zabur. Taurat di bawah Nabi, Taurat di bawah Nabi Nah, Nabi Musa AS, Zabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa AS. Ketiga Nabi ini semua dari kalangan Bani Israel. Maka mereka disebut Ahlul Kitab. Maka tidak ada ahlul kitab dalam Al-Quran kecuali mereka adalah Al-Yahud dan An-Nasara. Memang ayat ini ditujukan buat mereka, tapi juga ditujukan kepada kita. Apa firman-Nya? La tablu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Sampai situ. Penulis mengambil potongan sampai wa ruhun min. Ayat 171. Walaupun sebenarnya ayatnya lebih panjang daripada itu. Yang punya mushaf silakan buka surat apa tadi? An-Nisa, surat berapa An-Nisa itu? Surat keempat ayat 171. Penulis sering di kitab Tauhid ini penulis hanya mengambil bagian yang diperlukan saja. Ini boleh dalam istidlal, dalam berdalil boleh. Kita memotong ayat yang dibutuhkan kita saja. Tidak semua satu ayat lengkap dibaca, tidak semua. Dan ini antum bisa baca di mushaf lanjutan ayatnya. Kalau boleh saya bacakan secara lengkap ayat 171 daripada surat An-Nisa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innama al-Masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulihi." ولا تقولوا ثلاثة إنه خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد من بحث آياته secara lengkap. Guru kita Ustaz Yazid di sini hanya memotong sampai waruhum min, sampai dari kalimat itu saja. Tapi tidak apa-apa kita baca semua, walaupun tentu penjelasannya kita peringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. La taghlu. Dari kalimat al-ghulu, melampaui batas, melebihi daripada batasannya. Fi dinikum, dalam agama kalian, ya, dalam beragama jangan berlebihan. Tidak boleh dalam beragama ini melampaui batasannya. Tidak boleh kurang, tapi di sisi lain tidak boleh berlebihan. Kita adalah orang yang beragama sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Tidak kurang dan tidak lebih. Nah, ahlul kitab al-Yahud dan an-Nasara melampaui batas. Yahudi melampaui batas terhadap Uzair, orang soleh dari kalangan mereka. Uzair, orang soleh di kalangan orang Yahudi, dikatakan Uzair anak Tuhan. Uzair, orang soleh yang sangat terkenal di bangsa Yahudi, itu diangkat orang soleh ini sampai seakan-akan dia anak Tuhan. Persis sebagaimana orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Nabi Isa adalah siapa? Menurut mereka, Nabi Isa anak Tuhan. Kedua-duanya sama-sama melampaui batas, memperlakukan orang soleh melebihi daripada batasannya. Kedua-duanya dijadikan seakan-akan tandingan bagi Allah. Bahkan orang Nasrani kita tahu punya akidah Trinitas yang meletakkan ketiga Tuhan ini bergandengan, semua sama. Dan Nabi Isa alaihissalam salah satu daripada tiga Tuhan yang mereka klaim. Ini tindakan melampaui batas yang dilakukan orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi dan Nasrani. Kita dilarang juga untuk menyerupai mereka. Kita dilarang untuk menyerupai mereka. Karena itulah kita rutin dalam sehari semalam, minimal 17 kali sehari semalam. Kita minta agar dijauhkan dari jalannya orang-orang Yahudi dan dijauhkan dari jalannya orang-orang Nasrani. Di kalimat mana? Di surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya, setelah kita minta kepada Allah jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa? Orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka disebutkan dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Siapa yang tersesat? Nasrani. Kita minta kepada Allah minimal kalau kita hanya sholat wajib saja 17 kali sehari semalam. Kita membaca rutin surat Al-Fatihah ini 17 kali, bayangkan. Kita minta agar dijauhkan dari jalannya orang-orang Yahudi dan dijauhkan dari jalannya orang-orang Nasrani. Karena kenapa? Karena mereka melampaui batas dalam aturan agama ini. Lihat dalam surat An-Nisa, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani melampaui batas, melebihi daripada batasan. Yang satu mengatakan Uzair anak Tuhan, yang satu mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Kedua-duanya melampaui batas. Dan kita dilarang menyerupai mereka. Dilarang menyerupai ahlul kita dalam hal melampaui batas dalam beragama. Berlebihan dalam beragama, berlebihan dalam mencintai dan mengagungkan orang saleh. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Allah melarang mereka agar tidak mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jangan katakan tentang Allah kecuali yang benar, kata Allah dalam surat An-Nisa. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Janganlah engkau mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Terus setelah itu Allah mengkoreksi akidah mereka yang salah terhadap Nabi Isa. Allah mengatakan, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Sesungguhnya Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih, dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Allah menyebutkan di sini pertama, innamal masihu Isa bin Maryam. Allah menyebutkan bahwa Isa anaknya Maryam, ibunda Maryam. Kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa perumpamaan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Inna madara Isa indallahi kamadari Adam. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Nabi Adam bagaimana dilahirkan? Tanpa ayah, tanpa ibu. Lebih hebat lagi Nabi Adam itu tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa tanpa ayah. Ini sekaligus kita hati-hati, ada beberapa misionaris mencoba untuk menipu orang-orang awam. Dia bilang begini, perhatikan cara mereka menipu orang awam. Mereka bilang begini, Nabi Muhammad, dia akan bertanya terlebih dahulu, Nabi Muhammad bagaimana lahirnya? Kita katakan Nabi Muhammad lahir adanya ayah, adanya ibu. Kata mereka, mana lebih hebat, Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Nabi Isa, kata mereka, lahir tanpa ayah. Berarti Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi kamu. Kita katakan tidak. Kalau seandainya lahirnya seseorang tanpa ayah itu menjadikan dia istimewa, maka siapa lebih istimewa sebenarnya? Nabi Adam. Kalau begitu jangan tuhankan Nabi Isa, tuhankan Adam sekalian. Jangan tamu-tamu. Paham? Mereka mencoba meremehkan orang awam yang tidak paham. Dibuat, direndahkan Nabi Muhammad dari mereka. Na'udzubillah. Mereka merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Nabi Muhammad lahirnya kan normal. Ada bapak, ada ibunya. Nabi Isa tidak. Nabi Isa luar biasa. kita katakan dengan ayat ini, Inna matala Isa indallahi kamatali Adam. Sesungguhnya perbisalan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Kalau Anda mengatakan Nabi Isa hebat karena lahir tanpa ayat, Nabi Adam harusnya lebih hebat lagi. Karena jangan tanggung-tanggung, kenapa kamu Tuhankan Nabi Isa? Tuhankan saja Nabi Adam sekali. Kalau memang mereka mengatakan demikian. Seorang muslim harus mempersiapkan dirinya dengan perbekalan yang cukup untuk mengalahkan syubhat-syubhat pemikiran. Di luar sana banyak orang-orang yang berupaya untuk membuat kita kacau pikiran kita tentang agama, tentang akidah itu. Di antaranya melalui jalan seperti ini. Kita katakan Nabi Isa alaihissalam memang, dan ini adalah suatu keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Tapi tidak membuat Nabi Isa jadi Tuhan. Bukan itu penyebab Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Kalau seandainya Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan karena lahir tanpa bapak, berarti Nabi Adam Tuhan lebih besar lagi kalau begitu. Tuhan lebih hebat lagi kalau begitu. Tanpa ayat, tanpa ibu. Ini kerancuan mereka yang gampang sekali, mudah sekali untuk digoyahkan oleh orang-orang yang berilmu. Pelajari ilmu syar'i ini, insya Allah kita punya benteng yang kuat. Mereka, syubhat-syubhat mereka itu, mereka anggap kuat seperti laba-laba menyangka sangkar. Laba-laba itu menyangka, ininya kuat, ya tidak? Laba-laba menyangka, yang dia buat itu kuat, tapi sebenarnya hakikatnya sekali kita hancur salah laba-laba itu. Syubhat-syubhat mereka seperti itu sebenarnya. Mereka menganggap kuat, tapi sebenarnya lebih lemah daripada sarang laba-laba. Nah, syukur rahimahni wa rahimahullah, kita lanjutkan. Innamal Masihu Isa ibn Maryam. Di sini Allah mengkoreksi Yahudi dan mengkoreksi orang-orang Nasrani. Apa kata orang Yahudi tentang Nabi Isa? Nabi Isa anak zina. Lihat, orang Yahudi melampaui batas dalam menghina Nabi Isa. Menghina Nabi Isa. Kebalikannya orang Nasrani apa? Menuhankan Nabi Isa. Di sini Allah tolak kedua-duanya. Kita katakan Isa dulu Maryam. Nabi Isa itu putra Maryam, bukan putra zina. Ini menolak perkataan orang Yahudi yang begitu jeleknya. Lalu setelah itu Allah menyebutkan Rasulullah. Nabi Isa putra Maryam adalah Rasulullah. Kalimat Rasulullah ini membantah pemikiran orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah satu daripada tiga Tuhan. Salah satu daripada tiga Tuhan. Ketika katakan Nabi Isa putra Maryam, ini membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa anak zina. Ketika kita mengatakan Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah, kita membantah siapa? Membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah satu daripada tiga Tuhan. Salah satu daripada tiga Tuhan. Seorang Muslim, inilah akidah seorang Muslim kepada Nabi Isa. Nabi Isa putra Maryam, dia bukan putra zina, dia lahir dengan keajaiban seperti itu. Allah Maha berkehendak untuk melahirkan seseorang dengan cara apa saja Allah kehendaki. Dan yang kedua, kita yakini Nabi Isa alaihissalam adalah siapa? Utusan Allah. Bukan Tuhan. Bukan. Bukan salah satu daripada tiga Tuhan. Bukan anak Tuhan. Bukan. Putra Maryam, anaknya Maryam. Dan dia adalah Rasulullah. Utusan Allah. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Allah menyebutkan beberapa kemuliaan Nabi Isa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa adalah kalimat Allah. Kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Apa maksudnya Nabi Isa kalimat Allah? Karena Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala manakala ingin menciptakan sesuatu dengan kehendak Allah, Allah cukup mengatakan kun. Baik. Nabi Isa alaihissalam termasuk yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Itu maksudnya. Kalimat kun, kalimat Allah kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Wa ruhum min, dan ruh yang ditiupkan ke dalam jasad Nabi. Berarti Nabi Isa alaihissalam manusia biasa, ada jasad dan ada ruhnya. Ada jasad dan ada ruhnya. Dan setiap yang punya ruh pasti akan merasakan kematian. Nah, kalau orang bisa mati, Tuhan bisa mati. Maka inilah akidah Islam terhadap Nabi Isa alaihissalam. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan Allah dan Rasulnya sejak 15 abad yang lalu. Kita meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah putra daripada Maryam, seorang wanita terhormat, wanita suci, wanita saleh yang Allah pilih untuk menjadi ibu daripada Maryam. Nah, Nabi Isa dan ibunda Maryam bukan Tuhan, keduanya makhluk yang Allah SWT ciptakan. Dan khususnya terhadap Nabi Isa, kita mengatakan Nabi Isa adalah utusan Allah. Maka dengan demikian kita tidak jatuh seperti perbuatan orang-orang Yahudi dan tidak jatuh ke dalam perbuatan orang-orang Nasrani. Kita di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi membenci Nabi Isa, bahkan mengatakan bahwa Nabi Isa putra zina, na'udzubillah, perkataan yang sangat jelek yang dilakukan orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Nasrani mengangkat Nabi Isa jadi apa? Jadi Tuhan, melebihi daripada batasan. Dia manusia biasa, tapi dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, putra Allah katanya, putra Tuhan. Dan ini semua melampaui batas. Kita di tengah-tengah, tidak ke barisan orang-orang Yahudi dan kita bukan di barisan orang-orang Nasrani. Kita Muslim yang mengatakan Nabi Isa adalah putra Maryam, utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya kun fayakun, dan Nabi Isa alaihissalam jasad dan ruh. Dia makhluk yang bisa mati. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa mati. Allahu huwal hayyul qayyum. Allah lah yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, haramnya sifat ghulu. Haramnya melampaui batas dalam beragama. Haramnya berlebih-lebihan dalam beragama. Dan di sini berlebihan melampaui batas dalam memperlakukan orang soleh. Kedua, ayat ini menunjukkan bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ayat ini berbicara tentang bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka gulu terhadap Nabi Isa. Yang satu gulu dalam hal membenci Nabi Isa, yang satu lagi gulu dalam hal menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Yang mengantuk silakan cuci muka. Yang mengantuk silakan cuci muka. Sedikit-sedikit ada kopi di sini, ada kopi. Bisa ngomong ini. Masya Allah. Yang ketiga dari ayat ini, ajakan untuk bersikap pertengahan dalam beragama. Ayat ini, faedah yang ketiga, ajakan untuk bersikap pertengahan dalam beragama dengan tidak melampaui batas. Tidak boleh kita berlebihan, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih. Kita di tengah-tengah. Kemudian yang keempat, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sikap berlebihan terhadap orang soleh bisa menyebabkan kita menuhankan orang soleh. Contohnya orang Nasrani, Ya, berlebihan terhadap Nabi Isa, akhirnya apa? Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan, sebagai bahkan salah satu daripada tiga Tuhan. Maka dari ayat ini peringatan dari kesyirikan dan sebab-sebabnya. Sejak dini Allah sudah memberikan sinyal untuk berhati-hati dalam hal bersikap terhadap orang soleh. Tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih. Karena kalau berlebih apa tadi? Kalau kurang berarti kita menurunkan derajatnya. Kalau berlebih jadi apa? Menuhankannya. Seperti siapa? Orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa Risa. Nabi manusia biasa diangkat menjadi salah satu dari tiga Tuhan. Maka di ayat berikutnya, lanjutan ayat ini, fa'aminu billahi wa rasuli, maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya. Nabi Isa bagian daripada rasul-rasul Allah. Imani dia sebagai rasul, jangan berkurang dan jangan berlebih. Wala taqulu thalathah, ya. Sejak dahulu kala sudah ada trinitas. Maka Allah tabaraka wa ta'ala melarang mereka, jangan sekali-kali kamu katakan Tuhan itu ada tiga. Walaupun mereka paksakan tiga sama dengan satu, tapi tidak akan ketemu selamanya. Tidak ada matematika mengatakan tiga sama dengan satu. Ada rumus matematika tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Karena Pancasila, sila pertama apa, Pak? Ketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang lebih berhak untuk mengatakan bahwa dia Tuhan yang Maha Esa? Siapa? Kita kaum muslimin. Mereka tiga. Walaupun dipaksa-paksakan tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga, tidak. Yang umat Islamlah justru yang mengamalkan Pancasila sila pertama. Kita yang lebih berhak menegakkan Pancasila, bukan mereka. Mereka justru keluar daripada apa yang telah digariskan negara ini. Jadi kalau mau siapa yang menghormati Pancasila, kaum muslimin. Karena mereka menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka pertengahan, tidak kurang dan tidak berlebih. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu penulis menyebutkan beberapa riwayat hadis. Ada kurang lebih tiga hadis yang disebutkan di sini. Empat hadis. Ada empat hadis yang disebutkan penulis. Yang pertama riwayat dari Abdullah bin Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yahuta wa ya'ufa wa nasra. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh, surat 71 ayat 23. Kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam rasul pertama. Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam, tapi rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Rasul itu dia lebih tinggi daripada nabi. Rasul itu sudah pasti nabi. Tapi nabi belum tentu rasul. Dan Nabi Nuh alaihissalam diutus setelah kurang lebih 10 abad setelah meninggalnya Nabi Adam alaihissalam. Berarti berapa tahun 10 abad itu? Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. 10 abad. Dulu orang-orang masih mentauhidkan Allah. Di awal-awal zaman Nabi Adam, manusia masih sedikit dan semuanya mentauhidkan Allah. Lama-kelamaan setelah manusia berkembang, mulailah iblis masuk dan membisikkan kejelekan-kejelekan kepada Adam. Masuklah kesyirikan. Diutuslah Nabi Nuh diutuslah Nabi Nuh untuk mengembalikan mereka ke ajaran Nabi Adam alaihissalam, tauhid. Karena seluruh Nabi, seluruh Rasul, ajarannya sama, tauhid. Inti daripada ajaran para Nabi sama, mengajarkan tauhid, mengembalikan manusia kembali kepada peribadatan kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada yang lain. Nah, Nabi Nuh alaihissalam diutus dalam kondisi masyarakat waktu itu punya banyak berhala. Dan ada lima yang paling utama dari berhala-berhala kaum Nabi Nuh. Nama-namanya disebutkan dalam surat Nuh ini yang barusan saya baca. Surat Nuh ayat keberapa tadi? Ayat 23. Nama-nama lima nama berhala yang paling utama di kaum Nabi Nuh. Pertama Wad, kedua Suwa, yang ketiga Yaud, yang keempat Yaud, yang kelima Nasr. Kelima berhala paling utama yang disembah kaum Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh alaihissalam, kita tahu berapa lama beliau berdakwah? 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun kurang 50. Berapa lama beliau berdakwah? 950 tahun. Tapi wama amana ma'ahu illa qalil. Wama amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Hari itulah Allah SWT membinasakan orang-orang kafir semuanya pada zaman Nabi Nuh dengan azab apa? Yang sangat masyhur. Dunia pernah ditutupi oleh air. Dunia pernah, gunung pun terhapus dengan air. Tidak ada yang selamat kecuali siapa? Nabi Nuh dan pengikutnya yang sedikit. Padahal berapa lama dia berdakwah? 950 tahun. Allah gambarkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh. Antum kalau baca surat Nuh dari awal, antum akan lihat betapa giatnya, betapa kerasnya usaha Nabi Nuh untuk berdakwah. Qala Nuh rabbi innahum asawni wa tabahu ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Allah, aku telah mengajak kaumku. Bahkan disebutkan dalam ayat sebelumnya, lailan wa nahar, siang dan malam. Jadi sampai-sampai beliau mengatakan siang malam selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Tapi tidak ada yang terima kecuali sedikit saja. Bahkan mereka digambarkan dalam ayat 23 ini saling berwasiat untuk tidak meninggalkan berharap-berharap. Kalau orang mukmin saling berwasiat dalam kebaikan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu ciri orang mukmin, saling berwasiat dalam kesabaran dan kebaikan. Tapi kalau mereka saling berwasiat agar bersabar menyembah berhala, mereka mengatakan waqalu la tadzurna alihatakum. Satu sama lainnya saling mengatakan, jangan sekali-kali kamu tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan kamu tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan kamu tinggalkan Wad, Suwa, Yaud, Yaud, Nasr. Jadi dari semua berhala-berhala yang disembah kaum Nabi Nuh, lima yang paling utama. Nama-namanya disebutkan dalam surat Nuh ayat 23 ini. Kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, lima berhala ini dulu adalah nama-nama orang soleh yang hidup pada zaman mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan, lima berhala ini awalnya adalah siapa? Orang-orang soleh yang hidup pada zaman mereka. Mereka meninggal. Dan disebutkan dalam sejarah, mereka meninggal saling berdekatan. Ya, sekaligus mereka ditinggal lima orang soleh. Satu orang soleh saja meninggal, bukankah itu kehilangan besar bagi kita? Ada satu ulama saja meninggal, bukankah hati kita teriris mendengarnya? Saya guru senior kita meninggal besar. Dan pasti mereka akan meninggal. Kehilangan yang besar. Lalu bagaimana kalau lima yang meninggal langsung dalam berdekatan? Pasti kehilangan yang besar. Maka di sini setan iblis melihat ada celah, ada kesempatan untuk menyesatkan manusia melalui jalan ini, jalan kecintaan kepada orang saleh, dibuat berlebihan terhadap orang saleh. Apa kata Al-Qur'an di atas? Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, kaum Nabi Nuh, agar mereka mendirikan patung-patung di tempat-tempat mereka mengadakan pertemuan. Di mana tempat mereka suka beribadah, disitulah dibuat patung-patungnya. Dan patung-patung itu dinamai dengan nama-nama mereka. Ini Wadid, ini Suwa, ini Yagud, Yaud, Nasr. Patung-patung itu asalnya ternyata patung orang-orang saleh. Untuk apa dibuat patung-patung itu? Agar nanti ketika melihat patung-patung itu mereka mengingat jasa-jasa mereka, mengingat mereka sehingga tidak lupa terhadap jasa-jasa mereka. Kami tidak ingin lupa dengan mereka, kami ingin terus ingat dengan jasa mereka. Bagaimana caranya? Dibuat patung itu agar terus ingat. Dan mereka setiap kali mereka malas, dirundung kemalasan, mereka melihat patung-patung itu jadi giat lagi beribadah. Oh, si Fulan, si Wad, Yaub, Yaub, Yaub, Nasr, orang-orang soleh yang giat dalam beribadah. Akhirnya mereka jadi giat beribadah, mengingat patung-patung itu. Awalnya begitu. Awalnya belum disembah tuh. Awalnya belum. Dan kalau kita lihat logika mereka, seakan-akan logika benar. Kenapa ambil buat patung? Supaya kami mengingat jasa-jasa mereka. Bukankah dibuat sekarang patung-patung pahlawan untuk apa? Mengenang jasa mereka. Logika yang seakan-akan tidak salah, ya tidak. Tapi lihat, ternyata iblis bersabar untuk menunggu. Saat itu tidak disembah, karena masih banyak orang yang tahu sejarah patung itu dibuat. Masih ada para ulama waktu itu. Kata Abdullah bin Abbas, akhirnya orang-orang itu yang tadinya membuat patung-patung itu lama-kelamaan hilang semua, mati semua. Akhirnya muncullah zaman di mana orang-orang tidak tahu untuk apa patung ini dibuat. Dan datanglah zaman di mana ilmu syar'i mulai ditinggalkan. Kata Abdullah bin Abbas di sini, hatta idza halaka ulaik wa nusiya al-ilmu ubidat. Ketika orang-orang yang tahu sejarah patung-patung ini hilang, meninggal semua, dan ilmu syar'i, ilmu agama mulai dilupakan, maka di situ muncul zaman di mana para ulama mereka hilang semua, meninggal semua. Akhirnya apa? Iblis datang lagi. Lihat betapa sabarnya iblis menunggu-nunggu. Ini pasti butuh waktu lama, kan? Butuh waktu lama. Entah itu cucu-cucu mereka, entah itu cucu-cucu daripada cucu-cucu mereka. Entah, hanya Allah yang Maha tahu. Berabad-abad lamanya iblis menunggu saat yang tepat. Akhirnya iblis datang lagi, mengatakan kepada generasi berikutnya yang tidak tahu menahu mengapa patung ini dibuat. Akhirnya iblis memberitahu, patung ini dulu nenek moyang kalian itu kalau kekeringan berdoa di sini. Kalau kekeringan berdoa di sini, akhirnya turunlah hujan. Nenek moyang kamu dulu itu kalau musim paceklik berdoa di sini, di patung-patung ini, akhirnya hilanglah musim paceklik. Saat mereka kesusahan, mereka berdoa di sini. Akhirnya muncullah kemudahan-kemudahan. Lihat, iblis merayu, iblis membujuk, iblis membisikkan keburukan-keburukan. Akhirnya lama-kelamaan patung itu disembah. Awalnya tidak disembah, awalnya bukan untuk disembah. Siapa yang mau nyembah patung? Nah, patung-patung pahlawan itu, saya tanya, apakah orang-orang pada zaman kita pasti menyembahnya? Pada zaman ini disembah ya? Belum. Dan tidak ada orang yang menyembah, karena alhamdulillah para ulama masih ada. Alhamdulillah kita tahu kenapa patung itu dibuat. Kita tahu itu Panglima Sudirman, kita tahu ya. Panglima Sudirman, pahlawan kita yang berjasa. Tidak ada niatan untuk disembah. Tapi ya, awas, hati-hati, generasi berikutnya kita tidak tahu. Nanti kalau sudah ilmu syar'i lama-kelamaan hilang, para ulama lama-kelamaan meninggal semua, tidak lagi para ulama, bagaimana kira-kira nanti generasi berikutnya? Bukankah dikhawatirkan nanti muncul kesyirikan lagi? Maka di sini kita temukan bahwa membuat patung-patung itu ini wasilah terjadinya kesyirikan. Walaupun saat dibuat belum disembah, belum dijadikan sebagai objek kesyirikan saat dibuat, tapi kita tidak tahu generasi berikutnya. Nah, Islam telah menutup pintu-pintu kesyirikan sejak jauh-jauh hari. Maka tidak dibenarkan seorang muslim menggambar makhluk bernyawa, membuat patung bernyawa. Islam melarang keras kita untuk membuat gambar makhluk bernyawa atau membuat patung bernyawa. Apa kata Nabi? Ancaman bagi orang-orang yang melukis, menggambar makhluk bernyawa atau membuat patung bernyawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati al-musawwirin atau al-musawwirun." Sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksaannya kelak pada hari kiamat adalah yang membuat makhluk gambar-gambar dan patung-patung makhluk bernyawa. Dikatakan kepada mereka, "Ahyu ma khalaqtum." Hidupkan yang kalian buat, hidupkan. Selama mereka tidak bisa menghidupkannya, selama itu juga disiksa. Lihat betapa keras disiksa mereka. Kenapa? Karena ini wasilah terjadinya kesyirikan. Awal mulanya apa? Ingin menghormati orang soleh, mencintai orang soleh, mengingat jasa-jasa mereka, penghormatan terhadap orang soleh yang lama-kelamaan menjadi menuhankan orang-orang soleh. Ternyata kesyirikan pertama di muka bumi pintunya ini, kecintaan berlebih terhadap orang soleh, terjadi pada zaman siapa? Nabi Nuh, 10 abad setelah meninggalnya Nabi Adam alaihissalam. Kesyirikan pertama di muka bumi ini sebabnya al-ghulu fis salihin, dan terjadi pada zaman kita. Kalau dulu objeknya patung-patung orang soleh, sekarang apa? Kuburan orang-orang soleh. Awalnya hanya dikunjungi, awalnya ziarah kubur biasa saja. Lama-kelamaan, akhirnya berkembang. Sekarang minta-minta di kuburan, beristighatsah kepada penghuni kubur kalau dia sudah meninggal. Kesyirikan terjadi lagi pada zaman kita. Nah, kalau kita tidak memperingatkan umat darinya, kita semua nanti akan berdosa. Maka penulis perlu diketahui bahwa penulis hidup pada zaman di mana dulu Saudi Arabia penuh dengan kuburan-kuburan yang disembah. Ketika beliau pertama kali berdakwah di kampung halamannya, dan beliau sempat diusir di beberapa tempat. Karena siapa saja yang berani mengusik kesyirikan ini siap-siap menghadapi permusuhan manusia. Maka dakwah ini bukan ringan. Dakwah ini bahkan bisa jadi tertumpahnya darah. Karena kita menyampaikan al-haq, kita ingin mengembalikan manusia kembali ke jalan tauhid. Kita ingin memperingatkan manusia dari dosa besar syirik, yang sekarang ini banyak orang menganggap syirik itu ibadah. Ya tidak? Banyak orang menganggap pada zaman kita syirik ibadah. Ketika kita sampaikan ini syirik, kita katakan kenapa saya dilarang beribadah? Kita katakan iya, Anda beribadah, tapi Anda beribadah bukan kepada Allah. Anda beribadah kepada selain Allah. Kita peringatkan manusia agar tidak beribadah kepada selain Allah. Kita ingatkan manusia kembali ke kalimat la ilaha illallah. Dan di antara sebab munculnya kesyirikan adalah ini. Sikap al-ghulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Dari hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, sikap ghulu terhadap orang-orang saleh, sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh merupakan sebab yang bisa mengantarkan kepada penyembahan terhadap mereka. Sikap berlebihan terhadap orang saleh bisa menyebabkan nanti wasilah kita menyembah mereka. Ini terbukti pada zaman Nabi Nuh, terbukti. Ini bukan isapan jempol semata. Ini bukan khayalan kita, tapi ini terbukti nyata. Kesyirikan pertama yang terjadi di atas muka bumi ini sebabnya adalah al-ghulu fis salihin, sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan peringatan terhadap orang-orang yang membuat gambar-gambar dan patung-patung makhluk bernyawa. Jadi hadis ini juga kita katakan diharamkan dibuatnya gambar-gambar dan patung-patung makhluk bernyawa. Karena ini wasilah nanti patung-patung itu nanti entah kapan di zaman-zaman berikutnya lama-kelamaan disembah. Ini terjadi pada zaman Nabi Nuh. Sekali lagi, ini bukan isapan jempol. Ini terjadi. Patung-patung yang tadinya dibuat dalam rangka mengenang jasa-jasa orang-orang soleh lama-kelamaan, zaman demi zaman berlalu, abad demi abad berganti, akhirnya muncullah generasi yang kemudian menyembah patung-patung itu. Dan itu berbahaya. Ini kesyirikan yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Yang ketiga, hadis ini juga ada peringatan terhadap tipu daya setan. Hati-hati dengan tipu daya setan. Setan itu benar-benar pintar membuat kita tertipu. Bagaimana lihat? Nabi Adam saja tertipu sama iblis, dia tidak. Ketika diharamkan makan buah kurdi, apa kata iblis? Kamu diharamkan makan buah kurdi itu agar kamu tidak abadi. Kamu makan itu nanti kamu jadi abadi. Kamu akan selamanya. Hanya Nabi Adam saja tertipu. Lihat, Nabi Adam, sekelas Nabi bisa tertipu. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Bukankah bisa lebih tertipu lagi? Bahkan ada orang tertentu di luar sana, tipu dayanya mirip setan. Kita bisa tertipu oleh beberapa orang di luar sana. Menipu uang kita. Maka berhati-hatilah terhadap tipu daya syaitan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tersebut. Kemudian dia, setan ini menyesatkan manusia secara bertahap. Ini diantara hal yang mesti kita sadari tentang setan ini, musuh yang satu ini. Musuh yang nyata bagi kita semua. Dia bisa menyesatkan manusia tapi secara bertahap. Ya, awalnya patung itu tidak disembah. Iblis baru membiarkan mereka membuat patung walaupun tidak disembah. Lalu lihat, iblis bersabar sampai akhirnya datanglah kesempatan itu. Dia berhasil menyesatkan manusia, menyembah berhala. Ya, dia bertahap. Ketika iblis akan menjerumuskan seseorang misalnya ke dalam perbuatan zina, itu bertahap, Pak. Ya tidak. Ada mulai dari pandangan, lama-kelamaan ngobrol, lama-kelamaan dekat, lama-kelamaan akhirnya sering ketemu, lama-kelamaan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Zina kan begitu, Pak, bertahap-tahap. Kita bukan seperti ayam jago bertemu ayam betina langsung dikejar, bukan. Manusia tidak begitu, Pak. Kita ada tahapannya. Dan setan tahu tahapan-tahapan. Dan setan sabar menyesatkan manusia secara bertahap. Maka kita lebih sabar lagi dalam menghadapi gangguan setan. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini juga dapat kita ketahui betapa besarnya keutamaan ilmu syar'i. Nah, apa yang membuat patung-patung itu pada awalnya tidak sembah? Karena masih adanya ilmu di kalangan mereka, masih adanya ulama. Patung-patung itu dulu tidak disembah awalnya, karena mereka tahu menyembah patung itu syirik, mereka tahu. Tapi ketika para ulama meninggal, ilmu syar'i akhirnya dilupakan, akhirnya apa? Muncullah kesyirikan. Maka disini penting untuk terus menyebarkan ilmu, penting untuk terus mengajarkan ilmu syar'i kepada masyarakat. Tidak boleh berhenti kita menyebarkan ilmu syar'i. Tidak boleh berhenti kita menyebarkan tauhid di tengah-tengah masyarakat agar terus terpelihara tauhid. Harapannya generasi berikutnya lebih baik daripada sekarang. Bukan generasi berikutnya lebih buruk dari sekarang. Dengan dakwah ini terus berjalan, ilmu terus disebarkan, mudah-mudahan semakin banyak orang yang tercerahkan, semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "La taqruni kama aqrata an-nasara bin Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul." Nabi SAW bersabda, "La taqruni, jangan kalian berlebihan memujiku." Ya, Nabi Muhammad SAW sudah jauh-jauh hari menutup pintu kesyirikan melalui pintu ini, pintu berlebihan terhadap orang saleh. Nabi SAW sudah mewanti-wanti sejak 14-15 abad yang lalu, "La taqruni, jangan kalian berlebihan terhadap memujiku." Kama akrabin nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Nabi SAW menjadikan apa yang dilakukan orang-orang Nasrani sebagai pelajaran buat kita. Manakala kita bersikap berlebihan terhadap orang soleh, maka nanti jatuh seperti jatuhnya orang-orang Nasrani dalam kesyirikan, menuhankan Nabi Isa. Maka Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah menutup pintu ini, menutup pintu yang dapat mengantarkan kepada berlebihan kepada Nabi, akhirnya menuhankan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa. Innama ana abdun, sungguh saya hanyalah seorang hamba. Ya, Nabi sendiri mengatakan, innama ana abdun, saya seorang hamba. Sama seperti kalian, manusia biasa, hamba Allah. Dan hamba Allah ini predikat yang paling tinggi yang dimiliki seorang muslim. Manakala dia menjadi hamba Allah, ketahuilah hamba Allah ini predikat paling tinggi yang dimiliki seorang manusia. Hamba Allah, bukan hamba lulus, bukan hamba jabatan, bukan hamba hawa nafsu, tapi dia hamba Allah. Ini sebesar-besarnya predikat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Fa'ulu, maka katakanlah tentangku ketika memuji Nabi Muhammad SAW, katakan Nabi Muhammad Abdullahi wa Rasul. Sudah cukup. Katakanlah Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Biar kalau kita membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kadang kita tambah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam doa tahiyat ada tambahan Abdullahi wa rasul. Dalam tasyahud ada tambahan Abdullahi wa rasul. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka cukup katakan demikian. Nabi Muhammad seorang hamba, tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Kalau ingin memuji Nabi Muhammad SAW, jangan berlebihan. Jangan memujinya seakan-akan Nabi Muhammad punya sifat-sifat ketuhanan. Sebagaimana beberapa syair-syair yang beredar di masyarakat, yang terkadang mereka senandungkan tapi tidak paham maknanya. Ada beberapa syair-syair di masyarakat itu disenandungkan oleh sebagian kaum muslimin, tapi mereka tidak paham maknanya. Kalau mereka paham maknanya, ada sebagiannya memuji Nabi Muhammad berlebihan. Memuji Nabi Muhammad berlebihan. Bahkan sampai ketika mengangkat Nabi Muhammad seakan-akan punya sifat-sifat ketuhanan. Punya kemampuan mengatur sebagian alam semesta. Bahkan disebutkan dalam beberapa syair itu, fa inna ma min judika ilmul lawhil mahfuz. Disebutkan ada sebagian orang mengatakan dalam syairnya, termasuk ilmu Nabi Muhammad ilmu lawhul mahfuz. Termasuk ilmu Nabi Muhammad ilmu lawhul mahfuz. Ini sebagian kecil daripada ilmu Nabi Muhammad lawhul mahfuz. Seakan-akan Nabi Muhammad dianggap mengetahui segala sesuatu di atas muka bumi. Padahal yang mengetahui segala sesuatu di atas muka bumi hanya Allah. Maka janganlah kita jatuh ke dalam perbuatan orang-orang Nasrani atau jatuh ke dalam perbuatan orang-orang Yahudi. Khususnya orang-orang Nasrani disebut oleh para ulama, orang-orang Nasrani itu lebih banyak melakukan penyembahan terhadap orang soleh daripada orang Yahudi. Penyembahan terhadap orang soleh itu lebih banyak di Nasrani daripada Yahudi. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Menuhankan pendeta-pendeta mereka, menuhankan murid-muridnya Nabi Isa. Selain mereka menuhankan Nabi Isa itu sendiri. Penyembahan terhadap orang soleh pada orang-orang Nasrani lebih banyak daripada di kalangan orang Yahudi. Maka di sini Nabi SAW mengingatkan kita, jangan berlebihan dalam memujiku seperti berlebihannya orang Nasrani kepada Nabi Isa AS. Katakan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Manakala kita mengatakan Nabi Muhammad hamba Allah, ketahuilah ini sebesar-besarnya predikat. Predikat terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad hamba Allah. Yang kedua, dia adalah utusan Allah. Apa Nabi Muhammad tidak punya sifat-sifat ketuhanan? Tugasnya menyampaikan risalah, menyampaikan amanah yang Allah amanahkan kepadanya. Karena tugas para rasul menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Maka jangan memuji Nabi SAW melebihi daripada dua ini. Tidak boleh kita memuji Nabi Muhammad SAW melebihi daripada dua hal ini. Nabi Muhammad adalah hamba Allah, dan yang kedua Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masyaallah rahimani rahimakum. Dari hadis ini banyak sebenarnya faedah yang bisa kita ambil. Pertama, haramnya melampaui batas dalam memberi pujian kepada Nabi SAW. Haram hukumnya memberi pujian berlebihan dalam memberi pujian kepada Nabi SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Maka hamba Allah ini menunjukkan bahwa Nabi tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang saya sebutkan ini ada di buku Syarah Kitab Tauhid. Jadi anda kalau ketinggalan catatannya, beli buku ini. Ada di sini. Saya hanya mendiktekan saja. Tidak apa-apa, tidak sempat tertulis, beli buku ini. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini membantah orang-orang yang tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan sejak 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad SAW telah berupaya dengan kuat, dengan semangat menutup pintu-pintu kesyirikan sejak 14 abad yang lalu. Kemudian yang kelima, orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Nabi Isa alaihissalam, sehingga menuhankan Nabi Isa. Dan kita dilarang menyerupai mereka. Dan terakhir, haram menyerupai orang-orang kafir. Tidak boleh kita tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Ini sebagian dari faedah-faedah yang saya sebutkan yang bisa dibaca seluruhnya di kitab Syarah Kitab Tauhid karya guru kami Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas radhiyallahu ta'ala. Kiranya sampai sini dulu pembahasan kita. Masih ada beberapa hadis yang belum kita baca. Nanti insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya, karena dua hadis yang belum kita baca cukup penting. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan kita tutup sekalian dengan menyebutkan faedah-faedah secara keseluruhan dari apa yang telah kita bahas di bab ini. Dan sekali lagi bab ini, bab yang serupa dengan bab ini ada dua. Bab berikutnya, bab 20, dan nanti di bab 21. Ketiga bab ini sama, membahas tentang kita mesti berhati-hati dalam bersikap terhadap orang-orang saleh. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Kita di tengah-tengah. Kita termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang saleh, menghormati, mengagungkan orang-orang saleh, tapi tidak melampaui daripada batasannya. Tidak kurang dan tidak melampaui dari batasannya. Kiranya sampai sini pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Saya sudah bicara lebih dari satu jam. Tidak bijak kalau terus dilanjutkan, tapi semakin banyak orang yang terkantuk nanti. Cukup sampai sini pembahasan kita. Kita buka tanya jawab. Tapi sebelumnya ada amanah 3 buku hadiah. Kita mulai pertanyaan dulu atau hadiah dulu? Yang mana? Hadiah dulu ya, biar pada bangun semua. Ada 3 hadiah sih, Pak. Insyaallah dari segi harga tidak seberapa buku ini, tapi isinya melebihi besaran harganya. Isinya melebihi daripada harganya insyaallah. Yang pertama tentang panduan salat bagi orang sakit, yang kedua zikir pagi petang karya guru kita, kemudian yang terakhir karya Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin tentang cara mendidik keluarga. Tiga-tiganya untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak? Hah? Juga dua, berarti satu setengah, satu gerobak kita. Dua buat bapak-bapak, satu buat ibu-ibu. Begitu, Pak. Satu yang besar yang buat ibu-ibu. Yang dua ini buat bapak-bapak. Tidak apa-apa, Pak ya? Baik, sebelum saya tanyakan, siapa yang mau jawab? Beri tangan siapa yang mau jawab. Kita balik, jangan pertanyaan dulu. Siapa yang mau jawab? Nanti kalau saya tanya, nanti rebutan semua begini kan saya bingung nanti, Pak. Yang mana duluan? Ayo, Pak, silakan. Siapa yang mau jawab? Pertanyaan mudah, insya Allah. Siapa saja yang mendengarkan kita dari awal sampai akhir ini, insya Allah bisa menjawabnya. Ayo, Pak, siapa yang pertama? Ada dua saja, enggak banyak. Satu, siapa lagi? Satu lagi. Dua, masya Allah. Siap, Pak? Atau mau yang susah atau yang gampang? Yang paling gampang. Baik. Tadi disebutkan dalam surat Nuh ayat 27-23, mohon maaf. Nama-nama berhala-berhala yang disembah kaum Nabi Nuh. Apa saja? Ada 5. Boleh dicontekan. Bagaimana, Pak? Boleh dicontekan? Hah? Ya. Bapak apa? Antum tadi dulu, nanti antum tadi makan. Siapa? Yang pertama siapa? Wad. Suwa. Suwa, bukan suwa. Suwa. Nanti dikira suwadi. Suwa. Wad, suwa. Nasr. Nasr. Ya, gak apa-apa, tidak perlu. Dua lagi. 53. Ada hukum Hanafi. Dua, Yakut, Nasr. Satu lagi Pak. Yauk, Yauk, Wad, Suwa, Yagud, Yauk, Nasr. Silahkan Pak ambil waktu saya Pak. Bapak yang mana-mana Pak ya? Ini apa ini Pak? Yang ini ya Pak. Masih Pak. Ya, bisa ambil yang akhir. Atau dapat dua-duanya. Terakhir, motif ibu. Ibu siapa yang mau jawab? Satu saja Bu. Sebutkan namanya, siapa yang mau jawab? Ayo Bu. 101 cara mudah mendidik keluarga. Ini buku harganya murah tapi isinya melebihi daripada harganya. Ayo Bu, satu orang sebutin namanya. Tadi dulu. Setelah ada orang yang siap jawab. Nanti kalau saya tanya nanti bingung pada jawab semua kan bingung. Siapa mau dikasih hadiahnya kan? Ya kan Pak? Siapa yang jawab? Ayo. Oke, dengarkan siapa nama yang mau disebutkan. Mudah Bu, mudah insya Allah. Pertanyaan saya mudah insya Allah. Siapa yang mau coba? Siapa namanya? Umotorik. Baik, Umotorik siap Umom? Umotorik siap? Siap apa Umom? Siapa jawab? Baik. Tadi kita menyebutkan beberapa hal terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita tadi menyebutkan beberapa hal tentang Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Al-Quran, sebagaimana dalam ayat yang kita baca barusan, bagaimana Al-Quran menyebutkan Nabi Isa? Pertama apa? Minimal saya minta dua saja. A, putra Maria, bagus. Yang kedua, utusan Allah. Betul kan? Masya Allah. Dapat dari yang mudah kan Bu? Gak ada yang sulit insya Allah. Nanti hadiahnya mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi mudah-mudahan. Ya. Ya, Om Tolik, selamat. Syukur Allah. Ya, zakir akhir. Baik. Kita baca sekarang beberapa pertanyaan, kemudian kita tutup. Saya mohon maaf tidak bisa salat zuhur berjamaah bersama antum di sini. Saya adalah Ustaz, bolehkah menunjukkan sikap dengan cara mendiamkan suami? Apabila suami punya pendapat membela hal-hal bid'ah, karena apabila dibantah suami suka bersikap keras dan emosi. Betul. Ketika kita sudah mencoba memberikan nasihat, tapi justru orang itu semakin keras, semakin emosi, sikap terbaik adalah diam. Betul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, bertakwalah kepada Allah, sabarlah. Nabi takut dia nanti lama-kelamaan jadi merata. Awalnya hanya menangis biasa saja, lama-kelamaan nanti jadi niaha, merata. Dan merata besar-besar. Maka Nabi memberikan nasihat, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersabarlah. Tapi apa kata perempuan itu? Perempuan itu justru menjawab Nabi dengan jawaban yang kasar. Apa kata dia? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibah. Pergi sana, pergi jauh. Kamu tidak kena musibah seperti saya. Jadi gampang bilang sabar kamu. Kamu tidak diberi kena musibah seperti saya. Padahal Nabi sama kena musibah juga. Sama apa? Anak-anak laki-lakinya meninggal semuanya ketika masih kecil. Ibrahim, Abdullah, Qasim, tiga-tiganya anak laki-lakinya meninggal semuanya saat masih kecil. Tidak ada yang hidup sampai Nabi meninggal. Maka apa yang Nabi lakukan? Pergi sudah. Tidak usah dilawat orang emosi itu. Orang seperti itu apa yang terbaik yang bisa kita lakukan? Kita pakai pepatah anjing menggonggong, lanjutkan kafilah berlalu. Terus berikan nasihat, tapi ketika dia emosi, tarik diri. Nanti besok kasih nasihat lagi, tarik diri. Begitu. Agar tidak menimbulkan hal yang lebih mudarat lagi. Ini bicara masalah keluarga semua. Kita bicara masalah tauhid tadi. Apakah istri mendapatkan uang iddah? Ini masalah fikih pernikahan. Siapa yang mengajar fikih di sini? Ustaz siapa? Tanya sama beliau. Ustaz Zaki. Tanya sama beliau. Saya bicara masalah tauhid. Rata-rata curhat masalah keluarga semua ini. Gimana ini? Emergency, baik. Tapi enggak apa, tidak bacakan. Alhamdulillah, satu ini enggak. Satu ini, alhamdulillah. Gulu terhadap organisasi Islam bagaimana? Gulu terhadap organisasi bagaimana? Sama, tidak boleh. Organisasi itu hanya sebagai wasilah saja. Jangan jadi tujuan. Bagaimana? Bagaimana orang bisa berlebihan terhadap organisasi? Dia bilang, yang tidak masuk organisasi saya, musuh saya. Ada orang begitu? Ada orang yang tidak masuk organisasi saya, musuh saya. Padahal sesama muslim. Padahal sesama muslim. Bukan begitu cara kita berorganisasi. Organisasi adalah wasilah kita menyampaikan dakwah. Bekerja samalah dengan organisasi yang lain. Jangan merasa organisasinya yang tidak masuk ke organisasi saya tidak akan masuk surga, katanya. Ada begitu, ada. Mau masuk surga, masuk organisasi kami, katanya. Seakan-akan surga sudah milik organisasi. Tidak benar, ini berlebihan. Ini berlebihan. Ini sudah bulu-bulu melampaui batas dalam berorganisasi. Organisasi sebagai wasilah saja, kendaraan kita untuk menyampaikan dakwah, bukan tujuan. Bukan sebagai sebab kita menegakkan al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara itu maksudnya gitu tadi. Yang bukan masuk organisasi saya, musuh saya. Yang sama saya berarti kawan saya. Tidak benar. Berarti dia telah menggunakan organisasi sebagai sebab al-wala wal-bara. Jadi tidak benar. Organisasi hanya sebagai kendaraan, wasilah menyebarkan dakwah. Jangan menjadi sebab kita bermusuhan gara-gara tidak masuk organisasi kita. Dan ada orang-orang tertentu di luar sana begitu, berlebihan. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita semua. Dan berikutnya, sebab tanda hilangnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Bagaimana hal ini disamakan dengan zaman sekarang? Bagaimana hal ini disamakan dengan zaman sekarang? Saya masih belum paham ini. Tolong bantu saya memahami soal ini. Sebab atau tanda hilangnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Bagaimana hal ini disamakan dengan zaman sekarang? Maksudnya apa ini maksudnya? Apakah para ulama yang bukan ahlus sunnah wal jamaah termasuk di dalam karena pengikut mereka menganggap ulama yang sudah terbaik dan sunnah? Nanti ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama saya belum paham. Yang kedua sudah lebih tidak paham lagi. Jadi kita minta agar lebih jelas pertanyaan. Kemana arahnya ini? Tadi disebutkan bahwa suatu saat nanti para ulama akan wafat sama dan habis. Sehingga ilmu syar'i akan hilang. Mohon info nama surat dan ayat dalam Al-Quran. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Itu bagaimana tadi? Dalam Sahih Bukhari, bukan dalam ayat. Di dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, Inna Allah la yanziru al-ilma intiza'an, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Kata Nabi SAW, Allah tidaklah mencabut ilmu itu dengan satu kali cabutan, bukan cabut begitu saja, tapi dicabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Maka ini bukan sebuah ayat, bukan sebuah surat, tapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian ayat tadi mengisyaratkan demikian, yaitu diantaranya surat Nuh ayat 23 yang kita sebutkan tadi, disertai dengan tafsir Abdullah bin Abbas. Bahwa Abdullah bin Abbas tadi menafsirkan bahwa lima berhala itu awalnya siapa? Orang-orang saleh yang wafat, kemudian dibuatkan apa? Patung-patungnya di tempat-tempat mereka biasa berkumpul. Awalnya tidak disembah, tapi lama-kelamaan setelah saksi sejarah hilang, orang-orang tidak tahu lagi untuk apa dibuatnya patung ini. Dan manusia ilm, kata Abdullah bin Abbas, manusia ilm dan ilmu agama dilupakan. Bagaimana bisa ilmu agama dilupakan dengan dicabutnya para ulama? Nanti kalau sudah tidak ada ulama, tidak ada orang lagi yang menyebarkan ilmu, dia tidak. Karena yang menyebarkan ilmu siapa? Para ulama. Yang menyebarkan ilmu syar'i ini para ulama. Kita mengambil ilmu ini dari para ulama. Kalau bukan dari para ulama, dari murid-muridnya para ulama. Kalau tidak ketemu murid-muridnya para ulama, dari murid-muridnya murid-murid para ulama. Tapi intinya tetap para ulama lah yang menjadi asas tersebarnya ilmu ini. Maka kapan ilmu itu dilupakan, kapan ilmu itu hilang, manakala tidak ada lagi yang mengajarkannya. Berarti siapa yang hilang? Para ulama. Maka kalau kita tidak mencetak ulama dari sekarang, Pak, nanti kita tidak tahu nanti generasi ke depan. Maka di sini saya sarankan, jika ada anak-anak kita yang punya kecenderungan kepada agama, tolong didukung. Didukung, mumpung dia cenderung kepada ilmu agama, mumpung dia pengen ke pesantren, ajak dia ke pesantren. Jangan ketika enggak pengen di pasar-pasar pesantren. Tidak semua orang jadi ulama kan? Tapi ketika kita menemukan ada anak yang punya potensi dan dia mau, arahkan. Mumpung dia mau. Karena kita butuh dari ke depan, kita butuh para ulama ke depan. Kita ingin terus agama ini terus terjaga. Kita ingin tauhid ini terus terjaga. Maka terus jagalah dengan adanya para ulama. Maka yang sekarang masih anak-anaknya masih kecil-kecil, arahkan. Kalau mereka kebetulan Allah takdirkan cenderung kepada agama, alhamdulillah, dukung dia. Masukkan dia ke pesantren-pesantren yang bagus-bagus sekalian. Agar dia ke depan menjadi, dan terus doakan agar Allah SWT menjadikan mereka para ulama. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, yang benar tentu datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah tentu datang dari saya dan dari syaitan. Maka yang pertama, saya menarik semua perkataan saya yang salah. Dan yang kedua, sekaligus kita memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan segala macam bentuk kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ini semua kembali ke keterbatasan saya dalam menukarkan kata-kata. Tidak ada maksud sama sekali menyakiti hati seorang muslim pun. Ini semua kembali ke kelalaian saya dalam bertutur kata. Maka mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Demikian, kita tutup. Wassalamualaikum. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.